engkau begitu berarti. Yang selalu di hati, ku rasa ku sampai di ujung jalanku. Oh, oh, tempatku berhenti dan bernyanyi. Oh, jantung hatiku ku letakkan di jantung. Jantung